sejenak, biar menghela nafas. Agak dirasa bila benar nyata, sedalam apa baca hati saja. Diam tenang, masalahnya diri akan menilai apa yang tertanya, entahlah jawabnya. Let's go do it.